الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر. أما بعد، سأسرقوا فرد مؤمن إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. Syukur di pagi barokah setelah kita menjalankan ibadah yang paling penting, sholat subuh berjamaah. Karena dari seluruh ibadah kita ini, sholat itu menjadi ibadah yang pertama dan utama. Dan kita semua tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bil 'abdu yawm al-qiyamah as-shalah." Yang pertama dihisab di kiamat adalah salat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika bicara tentang pendidikan anak pun, dari semua pembahasan tentang berbagai macam bentuk ibadah yang Nabi sabdakan dengan sangat jelas juga hanya sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan sholat di usia 7 tahun. Wa dribuhum 'alayha wa hum abna 'ashri sinin. Dan pukullah anakmu ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dan dari sholat 5 waktu yang wajib itu sholat subuh paling istimewa. Dalam banyak ayat, dalam banyak ayat dan hadis Nabi SAW sangat banyak menunjukkan keistimewaan sholat subuh ini. Di antara ayat yang sering kita dengar, aqimish sholata lidhulukis syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhur. Ini pentingnya sholat fajar, sholat subuh yang di Quran sangat spesial disebut namanya, siapa yang tidak disebut namanya. Quran dan Fajri bahkan disebutnya Quran bukan sholat, tapi Quran dan Fajri bukan sholat dan Fajri. Para ulama mengatakan karena salah satu hikmahnya adalah bahwa Nabi SAW sholat subuh walau rokaatnya paling sedikit dibandingkan yang lain, tapi Qurannya paling panjang. Qurannya paling panjang. Dalam riwayat disampaikan bahwa Nabi kalau sholat subuh suka membaca antara 60 sampai 100 ayat satu rokaatnya. Dan ini kita sudah melaksanakannya dan sangat banyak istimewaan yang luar biasa di sholat subuh ini. Maka mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Tapi kita mengajak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa yarakum iman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Tidak akan banyak sekali pelajaran dari ayat yang sudah sering kita dengar ini. Pertama, ayat ini ada di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, kalau kita cermati dari awal sampai akhir, ternyata surat At-Tahrim itu pembahasannya banyak pembahasan tentang keluarga. Surat At-Tahrim. Karenanya Bapak Ibu kalau perhatikan At-Tahrim itu ada 12 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu di ayat 6. Jadi 12 ini di ayat ini porosnya. Ini tengahnya gitu. Semuanya berpusar di situ. 12 ayat ini 6-nya, ayat 6. Jadi dia kayak sumbu apa namanya? Dia untuk memutar itu. Karena semua kisah yang dicantumkan di surat At-Tahrim itu semuanya berporos di situ. Di dalam surat At-Tahrim ayat tidak banyak, At-Tahrim cuma 12 ayat, tetapi dia mencantumkan banyak potret keluarga. Karena At-Tahrim dimulai justru tentang keluarga mulia, keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini menarik, poros di tengah itu ayat-ayat sebelumnya tentang keluarga Rasul Muhammad SAW. Setelahnya ternyata nanti di tiga ayat yang terakhir kita tahu membahas beberapa keluarga. Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, keluarga Fir'aun, dan keluarga Imran. Jadi di surat yang pendek ini ternyata ada pembahasan 5 keluarga. Dan 5-5-nya ini tidak ada yang tidak terkenal. Kita tahu semua sampai keluarga Nabi Muhammad, sampai tidak kenal Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, keluarga Fir'aun, Fir'aun juga sangat terkenal. Dan keluarga Imran, keluarga Imran kita tahu juga keluarga yang sangat terkenal. Artinya kita diberi oleh Allah SWT potret di satu surat yang pendek ini, 5 potret keluarga yang dikenal, sehingga dia mudah untuk diambil pelajarannya. Karena terkenal dan nampak terlihat pelajarannya, supaya menjadi pelajaran buat semua, manapun yang diambil pelajarannya, intinya adalah poros ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah SWT menyeru di ayat ini untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahliku dan keluargamu. Perintahnya untuk orang beriman. Kalau kita di keluarga ada suami, istri, anak, gitu ya, bahkan mungkin cucu, perintah kan semuanya beriman. Ya, ini semua beriman karena suaminya, istrinya, anaknya, cucu semua beriman. Tapi ternyata perintah ya ayyuhalladzina amanu itu lebih cocok, lebih pas perintah ini untuk suami. Lebih pas, lebih cocok dari semua sudut pandang. Dari kata ganti dhamirnya, dari posisinya. Karena kalau kita ambil langsung teknis contoh, kalau saya katakan pada anak saya yang pertama, atau ada orang berkata pada anak saya yang pertama, nah anak yang pertama, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bisa. Tapi siapa dia? Dia anak, hanya anak khususnya. anak pertama, apalagi anak yang kesekian ya. Wahai anak yang terakhir ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bisa dibandingkan dengan bicara kepada istri, mana yang lebih masuk? Wahai istri, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, mana yang lebih masuk? Istri. Sekarang kita naikkan ke suami. Wahai suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu yang lebih masuk, karena dia berdoa. Karenanya ini ayat ini, walau semua di keluarga beriman, tapi perintah pertamanya untuk suami. Karenanya kalau suami tidak pandai menjaga dirinya, dia tidak akan pandai menjaga keluarganya dari neraka. Maka itulah mengapa Al-Qur'an kali memulai dengan anfusakum baru ahli. Ini pelajaran mahal. Karena masih ada saja keluarga-keluarga muslim ini yang ketika punya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki asal laki-lakinya. Asal kaya ya. Asal ganteng. Ya, asalnya suami, teman. Asal. Ini mengerikan. Karena nanti perintah menjaga dari neraka itu dimulai dari suaminya. Kalau suaminya tak pandai menjaga dirinya dari neraka, gimana dia jaga anak kita yang perempuan itu? Begitu nanti punya anak mau jadi apa? Maka tidak boleh, tidak bisa diberikan anak perempuan kita pada laki-laki yang tidak pandai menjaga dirinya dari neraka. Di sinilah kita juga melihat potret langsung dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga terbaik yang juga dipotret di tempat di ayat ini. Dimana kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu lihat Rasul itu kan yang sampai besar kan putri-putrinya. Putri-putrinya lihat Bapak Ibu corak menantu nanti. Karena ini perempuan nih, akan diserahkan kepada laki-laki. Anak yang putri yang pertama kan Zainab, putri yang paling besar Zainab, diserahkan kepada Abu Lahab. Nanti Ruqayyah berikutnya setelah Ruqayyah meninggal umur Qusu dinikahkan ke Utsman. Fatimah dinikahkan ke Ali. Hanya suami yang pertama yang di awal perjalanan hidupnya itu tidak beriman. Karena memang sebenarnya mereka sudah menikah sebelum kenabian. Tetapi ternyata tidak mau beriman. Sampailah nanti turun ayat bahwa mereka harus dipisahkan. Maka dipisahkan oleh Nabi SAW sampai Nabi punya syarat. Karena waktu itu kan Nabi minta, baik kesini kan anak saya, karena sang suami ini, suaminya Zainab ini, kan ketangkap di tawanan perang muslimin. Sudah. Maka Nabi sekalian minta syarat, dibebaskan, tapi Nabi minta putri, karena harus dipisahkan. Tapi subhanallah, nanti sang suami ini masuk Islam, dapat hidayah. Sekian lama perpisahannya, kemudian ternyata meninggal tidak lama. Zainab meninggal. Ini perpisahan. Tapi sudah beriman, sudah disatukan kembali dengan iman. Adapun Utsman, Ali, semua kita tahu. Utsman, Ali kita semua tahu dari sejak awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi potret potret mantu-mantu Nabi. Kalau masalah kaya, ya macam-macam. Mantu pertama itu pengusaha kaya. Utsman juga pengusaha. Ali ahli ilmu miskin. Walaupun ahli ilmu tidak mesti miskin, ya. Jangan salah paham. Ahli ilmu kan miskin. Tapi memang begitu. Ali bin Abi Thalib, masya Allah, sampai nikah dengan Fatimah itu kan miskin, miskin sekali. Sampai bisa tidak punya makanan sama sekali loh di rumah mulia itu. Ali bin Abi Thalib itu pernah kerja berat ngangkutin air untuk kebun milik orang lain. Itu upahnya cuma kurma, kurma. Memang tidak mampu. Keluarga mulia, antum tahu kisah Fatimah yang tangannya itu kan? Yang tangannya sampai kasar, sampai kapalan itu, ya? Itu kan kan Ali kasihan, tapi Ali tidak punya solusi. Kasihan, kasihan istriku, tangan katanya harus jadi kasar. Karena harus ini kerja keras untuk di rumahnya. Nah itu. Tapi mau kaya mau miskin, potret menantu Nabi untuk putri-putrinya adalah potret yang bisa menjadi imam yang menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka. Itu. Nah, istriku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata qu itu qu itu sebenarnya dia punya akar kata yang sama dengan takwa. Dengan takwa. Takwa itu juga berasal dari kata ku itu fil amr. Nanti asdarnya adalah wiqayah. Penjagaan. Karenanya kemudian dia itu tameng. Jadi kalau kita melihat ini menjadi akar yang sama, jadi sejalan. Artinya bahwa keluarga ini harus dibuat bertakwa. Dan bertakwa itu makna jelasnya itu harus dijaga jangan sampai terkena neraka. Dari takwa itu ternyata memang berawal dari kata tameng itu atau penjagaan. Sampai sekarang orang Arab menyebut langkah preventif bahasa kitanya. Jadi mengantisipasi sebelum terjadi itu namanya al-wiqai. Wiqai, kata wiqai. Berarti diantisipasi sebelum terjadi. Berarti itu konsep. Konsep di rumah itu begitu. Jangan begitu kejadian baru pada kalang kabut sendiri. Karenanya orang tua harus cerdas menganalisa. Ini kemana nih anak ini mengarahnya? Kemana nih pasangan saya mengarahnya? Itu namanya wikoya. Kata perintahku itu antisipasi. Jadi dia penjagaan ditamengi betul, dibentengi supaya tidak terkena neraka. Sekaligus dia antisipasi. Nah kalau antisipasi itu begitu, berarti namanya antisipasi, lupa tau ya. Banyak kalau ada ala qadar Allah terjadi kerusuhan gitu kan di masyarakat, kan ada pembahasan gitu. Harusnya ada antisipasi, gitu. Antisipasi itu berarti baru menggeliat itu jadi lakukan tindakan. Nah gitu. Makanya saya sering katakan, contoh, melihat penampilan anak-anak kita, contoh. Gitu ya. Saya beberapa waktu lalu tuh ada orang tua datang bawa anaknya udah SMA. SMA-nya SMA Islam Masya Allah bagus. Tapi saya tidak tahu anak ini jelas tidak, pokoknya minta pindah, nggak mau sekolah situ. Masuk SMA atau maksudnya si SMA. Dia minta pindah gitu. Sekolahan ini bagus. Tapi secara Islam, Masya Allah. Datang ke saya, kemudian orang tuanya minta saran agar anaknya juga diajak berbincang ngobrol. Anaknya itu maunya pindah ke sekolah umum, gelah ya kan? Orang tuanya itu keberatan. Tapi ada sesuatu yang janggal di saya. Sampai saya katakan, saya bilang, Pak, ini kan sekolahnya sekolah Islam, iya. Dan di sana diajarkan Islam, ilmu Islam, iya. Ajarkan Al-Quran juga, iya. Terus saya bilang, tapi kok cukurannya kayak begini? Cukurannya itu, cukuran anak muda ini, Pak. Ini tebel di sini, cepat di sini. Ternyata bapaknya nggak tahu kalau itu dilarang. Nggak tahu. Saya bilang, Pak, dalam Islam ini namanya qazah. Qazah itu oleh Nabi dilarang. Cukuran qazah itu. Qazah itu tadi. Qazah itu definisinya sebagian dibiarkan panjang, sebagian dihabis, yaitu diambil banyak. Itu namanya qazah. Dulu Nabi melarang. Ada anak kecil cukur qazah di zaman Nabi. Nabi mengatakan pada orang tuanya, nggak boleh begini cukuran begini. Kau cukur semuanya, artinya diambil semuanya, walaupun entah sedikit entah banyak, atau kau biarkan aja semuanya. Jadi Pak, jadi ternyata memang penampilan itu diperhatikan. Nah, kasus dari orang tua ini, jadi kita paham, Pak. Ada orang tua yang memang tidak tahu ilmunya, sehingga tidak antisipasi. Jadi tidak antisipasi itu faktornya bisa jadi karena tidak tahu ilmunya, gitu ya. Ini contohnya, bisa dia tahu ilmunya, tapi karena satu dan lain hal, entah tidak peduli, entah terlalu sibuk, entah pendidikan terlalu dipercayakan pada sekolahannya saja dan orang lain, entah banyak faktornya. Yang terjadi akhirnya tidak ada antisipasi, wikoyanya tidak ada. Tidak ada wikoyanya, preventifnya tidak ada. Ini pelajaran. Jadi penampilan, pokoknya penampilan mulai berubah. Contoh. Ya tadi kan, cukuran kayak begitu. Ada yang salah. Kalau ini jelas salah, karena dilarang. Ada yang tidak salah, Pak. Tapi mulai berubah, tapi tidak salah. Contoh, anak kita ini sekarang cukurannya rapi, gitu. Klinis, rambutnya minyak rambut, gitu ya. Kemana-mana wangi, gitu. Nggak biasanya, Pak. Wah, itu benar, ya benar. Itu benar, itu sesuai dengan sunnah Nabi, tidak salah. Nabi SAW itu rambut beliau itu klimis dengan minyak, dan beliau orang yang sangat cinta dengan minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tidak salah kalau itu. Cuma perubahan itu kan orang tua juga harus tahu. Enggak bisa cuma lewat gitu aja kemudian bilang, "Iya, Pak, mulai gede dia." Atau nanti enggak punya wikoya, atau enggak akan punya antisipasi nanti, Pak. Begitu kejadian baru kalah kabut semuanya. Gitu. Itu ku. Ikoya itu disitu. Jadi ternyata kata ku itu ternyata memang kalau di bahasa Indonesia jagalah gitu ya. Dan dalam bahasa tentu lebih dalam pembahasannya. Jadi bisa, jadi bisa menjadi tameng. Kalau tameng berarti benteng yang kuat. Orang perang itu kalau pakai tameng, tamengnya besi, bahkan baja mungkin. Berat, tapi itu tidak ada pilihan. Berat, bawanya berat. Tapi tidak ada pilihan kalau mau melindungi dari sabetan atau panah. Sabetan pedang musuh atau panah. Tidak ada pilihan. Dia harus tenteng-tenteng kemana-mana dalam perang untuk menahan gempuran senjata. Sama. Di generasi ini juga kita tidak punya pilihan. Lu serangan merusak generasi dan dari semua sudut. Persis seperti sumpahnya iblis, bukan? Ya kan? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Cuma iblis lah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu kontrol terus. Jadi ini radarnya terus mengawasi anak cucu Adam ini yang jalan di atas jalan yang lurus diawasi terus sama iblis. Jadi generasi ini dikepung kanan kiri. Itu memang iblis kerjaannya. Yang diawasi itu bukan yang rusak, yang diawasi itu yang benar. Ya. Kalau rusak kan memang target dia. Yang lurus ini, yang benar, yang ngaji, nah itu yang diacak-acak. Makanya kalau ada program ngaji itu ya pada kalang kabur itu. Begitu memang. Kemarin saya di ITS Surabaya dengan Pak Rektor sholat subuh untuk mahasiswa yang hadir 6.000 orang. Kebayang Pak, anak muda 6.000 datang. Wih, iblis mesti gemeteran Pak. Itu kalau dilanjutkan saja, kebayang nggak jadi apa itu? Luar biasa. Selesai itu ada orang tua yang kirim tulisan ke Pak Rektor. Anak saya Pak nggak usah diajak sholat subuh berjamaah, nggak usah diajari berhijab. Itu orang tuanya. Jadi aneh Pak. Memang begitu. Jadi yang benar tuh ada aja yang bisa protes ya. Jadi kalau itu nanti Allah SWT membentengan itu kan karena iblis datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan saya syakrawi rahimahullah ta'ala, masyaAllah rahimahullah, dia salah satu ahli tafsir hari-hari ini kan sudah meninggal. Itulah biasa. Ketika beliau menyampaikan ke kita tentang kalimat itu, setan itu datang dari depan belakang kanan kiri. Kok kanan kiri itu? Depan belakang kanan kiri. Yang kanan didorong terlalu kanan, yang kiri didorong terlalu kiri. Ngerti maksudnya? Dan dua-duanya bisa tersesat jalan. Bisa tersesat jalan. Karena ini yang diambil. Karena kalimat depannya tadi, kalimat depannya la qu'udanna lahum siratal mustaqim. Jalan yang lurus inilah yang benar. Kanan kiri, kanan kiri. Makanya Islam itu tidak ada di Islam istilah ekstremis kiri, ekstremis kanan, enggak masuk di Islam. Enggak ada di Islam. Jalan siratal mustaqim. Lurus tengah. Nah, itulah yang oleh para ulama disebut al-wasatiyah. Dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tapi juga harus ditafsirkan supaya tidak salah ayat ini. Imam Ibnu Taimiyah punya buku Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Jadi pembentengan itu, penamengan itu kalau buat tameng, kalau buat tameng, ahli senjata buat tameng itu pasti akan mencari besi atau baja yang kualitasnya terbaik. Loh ya, kalau besi-besi biasa gitu ya terus ya. Dan nggak mungkin tameng itu terbuat dari plastik. Cuma itu mah nggak normal, itu mainan anak-anak. Begitu kan? Plastik. Saya nggak tahu, kalau hari ini ada teknologi tameng yang pakai plastik, walau mungkin plastiknya nggak bisa ditembus oleh peluru, mungkin aja. Pokoknya intinya mau pakai apa, mesti kokoh sekali. Ya, karena setahu saya mobil anti peluru pun juga bahannya Bani juga baca. Itu mobil presiden itu. Mobil presiden itu, Pak. Kalau itu tahu kan yang tentara yang kerjanya nutupin pintu. Nutupin pintu presiden, mobil presiden itu mobil anti peluru. Itu ada latihannya, Pak. Nutup pintu tok latihan. Loh, beneran, karena pintunya itu berat. Karena berat itu. Itu kalau dihantamkannya terlalu keras itu angin keras sekali menghantam presiden, enggak boleh. Tapi kalau enggak kuat, enggak nutup pintunya. Ya, itu harus pas itu. Ya kan? Ada latihannya. Ya, itu. Makanya. Ini memang ku itu, membentengi itu. Itu memang harus kokoh sekali bentengnya. Rumah kita itu benteng kokoh sekali. Iblis datang dari semua tempat. Dari semua tempat dia datang. Pokoknya depan, belakang, kanan, kiri dia datang. Jadi kalau ada yang bilang, iya Pak, ya, capek ya Pak didik anak zaman sekarang. Bukan cuma zaman sekarang. Zaman sejak iblis ada itu udah capek didiknya. Bukan cuma sekarang. Jangan dipikir hari ini aja. Zaman Nabi Muhammad juga capek didik anak Pak. Betul kan? Di masa jahiliyah Mekah coba. Tumbuh anak-anak soleh seperti Ali bin Abi Thalib. Kan? Nah, kecil-kecil tumbuh dengan luar biasa. Memang gampang didik itu. Di tengah masyarakat jahiliyah. Sama, iblisnya sama. Iblisnya masih sama, yang diajarkan juga masih sama. Sampai sekarang. Jadi iblis itu memang konsisten banget. Maksud kalah, kita gak istiqomah itu kan salah, ya kan? Iblis itu konsisten juga. Sejak diusir itu sampai sekarang konsisten. Enggak ya? Konsisten. Pokoknya ini sudah. Masuk neraka, gak apa-apa ya. Penting nyari teman sebanyak-banyaknya. Nanti kan iblis tinggal ceramah aja, Pak. Nanti di akhirat nanti kasih mimbar sama Allah. Seperti mana surat Ibrahim. Ceramah dia ya. Kata iblis, siapa suruh ikut saya? Iblis itu gitu ke saya, Pak. Orang udah serius ikutin dia ya. Udah diikuti, salah ujung-ujungnya siapa suruh ikut saya? Saya gak bisa nolong. Saya aja bingung urusan sendiri kan. Kamu lagi ikut saya kan. Anda bukan surat Ibrahim. Dikasih minat juga. Setan itu. Iblis berkata gitu. Itu khas. Khas iblis. Nah, makanya orang kalau habis berbuat dosa. Ini kalau habis berbuat dosa itu. Kan? Kalau masih ada iman dalam hati sedikit saja. Dia habis berbuat dosa itu nyeselnya luar biasa. Karena iblisnya sudah lari. Sebelumnya semangat dia melakukan dosa. Oh, semangat dia rencanakan segala macam. Semangat. Tapi begitu dilakukan betul. Karena habis itu iblisnya berkata, ini bari unmin. Aku gak tanggung jawab ya. Itu inni akhafullah. Kata iblis, aku juga takut sama Allah ya kan? Urusan-urusan kamu dah. Begitu. Jadi pembentengan itu, Bapak Ibu dan Bapak, itu bisa berarti kanan, kiri, depan, belakang, siap merusak generasi. Apa saja? Kalau mau bicara, silakan dicek dengan apa saja. Banyak pembahasannya itu ya. Bicara tentang makanan, food, merusak. Bicara fashion rusak juga. Bicara film-filmnya juga rusak. Itu yang disebut dengan 3F itu ya. Bicara sekian S ya juga sama. Sport-sportnya rusak juga. Ya. Urusan lagu, song, lagu ya sama juga rusaknya. Semua. Itu tugas orang tua dan terutama tugas itu ada di ayah. Memang itulah mulianya kepala rumah tangga. Berarti kan harus ngerti ilmunya. Ilmu buat benteng yang kuat itu kayak apa? Tadi ilmu antisipasi berarti harus tahu. Oh, kalau begini itu gejalanya gini. Kan kalau kita punya anak sudah lama, kan tahu ya. Kok dipegang-pegang kakinya mulai anget. Nah itu udah mulai tahu kita, betul kan? Karena pengalaman, kita punya ilmu. kakinya hangat ya. Padahal ini sih belum panas nih. Kok hangat ya kakinya anaknya gitu. Tahu orang tua. Kita punya ilmu. Itu harus diketahui, orang tua harus tahu. Sehingga nanti ketika dia melihat kalau anak itu tahunya berubah. Apa yang membuat dia berubah? Ini apa sebabnya? Ya, tadi, bisa jadi perubahan itu salah, langsung kelihatan salahnya. Bisa jadi tidak salah, bahkan benar. Gitu ya. Kayak tadi saya cerita minyak wangi dan nisir yang rapi gitu ya. Rapi terlihat itu sudah benar. Cuma kan perubahan itu mesti ada yang melandasinya. Nah, orang tua harus tahu. Kalau sudah benar tinggal dilanjutkan, kalau ternyata ini salah, maka sudah ada antisipasi. Itu kuwanfusaku wa'ahliku ma'am. Dan ternyata jelas targetnya bahwa jauh harus jauh dari neraka, itu jelas dirimu, keluargamu semua jauh dari neraka. Dan Allah langsung kasih potret kan, jauh dari neraka itu kan secara teori ya kita semua tahu gimana perbuatan di neraka itu tidak boleh ditiru segala macam. Tapi di atas hari ini diberi Allah potret tentang keluarga langsung. Ada dua potret keluarga yang ideal di atas hari ini. Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Imran. Itu ideal di semua sudut. Ya, ideal di semua sudut. Di kepala rumah tangganya, di pasangannya, di anaknya, di cucunya, di dia. Itulah kasih putri. Nah, ini yang terjaga dari neraka nih. Nah, itu dua yang ideal. Kita tahu yang dua itu suaminya yang benar, suaminya soleh, istrinya bermasalah. Sebagian anaknya jadi korban. Itu. Adapun yang satu, adalah suaminya yang bermasalah, istrinya yang beriman. Kan dikasih potret kita, tiga potret, jadi dua, dua, satu. Itu kan dipotret gitu. Dan ternyata yang dipotret oleh Allah, kita ambil yang baik saja kita. Yang gak ideal itu gak usah diharapkan. Silakan dipelajari, tapi ya mudah-mudahan yang punya masalah ini segera diberi Allah solusi. Karena kalau tidak ideal ya Allah hidup tuh gak nyaman. Ya, kita tuh kalau bawa mobil itu ban kanan kirinya gak seimbang, itu bahaya. Antum, aduh, gak mungkin antum bisa lari ngebut, gak mungkin. Besar kecilnya gak sama, gak mungkin antum ngebut. Bahaya itu. Antum belok gitu, bahaya itu. Gak bisa nih keluarga yang diajak lari dengan kecepatan maksimal, gak bisa. Kalau tidak seimbang, itu gak ideal. Kayaknya Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya sih Nabi, orang soleh. Allah puji, tapi istrinya masalah. Keluarga Fir'aun sebaliknya, suaminya kafir, zalim, istrinya wanita satu dari empat wanita terbaik dunia dan akhirat. Gak ideal dua-duanya, nah itu repot. Makanya kalau ada yang mengalami itu, mudah-mudahan segera Allah berikan solusinya. Nah, yang ideal ini mana? Ada potret keluarga Nabi Muhammad, ada potret keluarga Imran. Nabi Muhammad itu Nabi, Imran bukan Nabi. Lengkap bukan? Lengkap. Karena kalau dikasih contoh selalu Nabi, orang suka pada melawan. Itu kan Nabi Pak. Nabi itu manusia. Justru beliau itu diutus untuk diteladani, kan gitu kita ngajinya. Ya, dikasih contoh lari. Baiklah kalau gitu. Ini Allah kasih contoh, ini bukan Nabi. Ini bukan Nabi. Ini mau apa Nabi kan? mau lari kemana lagi ya? Ilmu bukan nabi, Imran bukan nabi, mulia. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Surah Ali Imran 33. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, ya, di atas seluruh alam. Dari empat itu yang nabi tiga, Imran sendiri yang bukan nabi. Tapi lihat, Allah sejajarkan orang yang bukan nabi dengan para nabi, bahkan lebih tinggi dari nabi di sisi keluarganya. Karenanya Allah tidak berfirman untuk Adam dan Nuh keluarga, tapi hanya Ibrahim dan Imran di ayat itu yang disebut keluarga. Itu pelajaran sendiri. Ini potretnya tentang Nabi Muhammad di surat At-Tahrim yang dipotret. Pembahasannya adalah beliau, Nabi Muhammad, dan istrinya dan pasangannya, dan pasangan-pasangannya. Kalau yang Imran yang dipotret langsung anaknya, anaknya langsung, anak dipotret. Lengkap bukan sekarang? Lengkap. Kepala rumah tangga, pasangan, anak. Begitu keluarga ahli surga memang harus begitu. Dia sempurna di semuanya, di pasangannya, di anaknya. Bahkan kalau mau kita urutkan lagi, sampai di cucunya. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah cucu, dan kita tahu bagaimana juga Imran dengan cucunya. Karena cucunya Imran siapa? Nabi Isa. Bapak kakeknya bukan nabi, cucunya nabi. Itu prestasi pendidikan luar biasa. Itu baru benar jadi anaknya. Ya? Ini saya sebut grafiknya naik ini. Grafiknya naik gitu. Nah, itu baru benar. Di masa iya anak cuma tiga, yang satu gagal gitu ya. Kemudian tidak terjadi ya, dan Allah berikan ketenangan kita semua yang soleh yang soleh. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih Allah, sudah jam 6 lebih. Kemudian sepotong ayat ini yang menjadi nama kuwa bersaku wa ahli kumaro, jadi lebih jelas potensi. Kalau mau lebih jelas, nanti silakan didalami ayat-ayat itu, bagaimana Allah menggambarkan keluarga Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah memotret keluarga Imran yang dua-duanya adalah keluarga surgawi. Seperti apa di potretnya, nah itu jadi pelajaran sama buat kita semua. Allah Subhanahu wa Taala kumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita menunjukkan pandangan mata untuk kita semua di dunia dan keluarga kita mungkin bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.